Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Kita masuk ke al-hadis ats-tsalits 'ashar. Hadis yang ke-12. Ad-dinun nasiha. Agama itu adalah nasihat. An Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, dari sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasiha. Agama itu adalah nasihat. Salasan, beliau ucapkan ini sebanyak 3 kali. Kulna liman, kami yang ada di sana bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liman, nasihat milik siapa? Untuk siapa? Qala lillah, milik Allah. Wali kitabihi, milik kitabnya. Wali rasulihi, milik rasulnya. Wali a'immatil muslimin, dan milik imam pemerintah kaum muslimin. Wa ammatihim, dan orang-orang masyarakat umumnya. Hadis ini hadis yang sangat mencakup nasihat milik semuanya. Nanti akan kita jelaskan satu persatu apa itu maksudnya nasihat milik Allah, apa itu maksudnya nasihat milik kitabnya, nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemerintah kaum muslimin dan masyarakat umumnya, apa ini maknanya. Nanti akan dijelaskan satu persatu, kalimat per kalimatnya. Rawahu Muslim, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, di dalam Kitabul Iman, bab bayani an-nadina nasihat, bab penjelasan bahwa agama itu adalah nasihat, hadis nomor 55. Dikeluarkan pula oleh Abu Daud, Ahmad dan An-Nasa'i. Sahabiyul hadis, sahabat dari hadis ini, Tamim. Tamim bin Aus bin Kharijah Ad-Dari. Kunyahnya adalah Abu Ruqayyah. Sahabiyun masyhur, sahabat Nabi yang masyhur, dikenal. Beliau meninggal di tahun ke-40 Hijriah. Bentar ya. Al-Mufradat, kosa kata yang asing di dalam hadis. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Ad-din, yang dimaksud dengan ad-din, al-islamu kulluhu, agama Islam seluruhnya. Idmadarul Islam ala hadzal hadis, karena perputaran agama Islam yaitu dari hadis ini. An-nasihah, an-nasihah kalimatun jami'atun. An-nasihah itu adalah kalimat yang mencakup. Maknaha, maknanya. Hayazatul hawq lil mansuh. Dia memiliki bagian kepada orang yang dinasehati. ma'khudhatun min, ini diambil dari kata nasahar rajulu tsaubahu idza khatahu. Seseorang menasehati bajunya. Bagaimana maksudnya dia menasehati bajunya? Idza khatahu, yakni dia menjahitnya, membenahinya, membenarinya, memperbaikinya. Fasyabbahu fi'lal mansuh, fi'lan nasih bima yataharrahu min salahil mansuh. Mereka menyerupakan perbuatan orang yang menasihat ini bima yataharrahu min salahil mansuh, pada apa yang dilakukan olehnya dari memperbaiki orang yang dinasihati. Bima yasudduhu min khalalil tsaub, dengan dia yasudduhu min khalalil tsaub, menutup celah yang ada di bajunya. A'immatul muslimin, yang dimaksud dengan imam-imam kaum muslimin, zu'ama'uhum kal khulafa wal umara wal ulama, petinggi-petinggi mereka, pembesar-pembesar mereka, seperti khulafa, umara, dan ulama. Khulafa, umara, ini pemerintah, khalifah. Kalau di zaman dahulu namanya khalifah, kalau di zaman sekarang namanya amir, amir atau malik. Pemerintah, amir itu pemerintah, malik itu raja. Kalau di Arab Saudi seperti Malik Salman, Raja Salman. Kalau kita di Indonesia, amir, rais namanya, presiden. Wal ulama, dan termasuk dari a'immatul muslimin, ini adalah ulama. Para ulama dia juga berhak mendapatkan nasihat. Wa ammatihim, dan masyarakat umumnya. Maknanya adalah sa'irul muslimin mimman adal a'immah, maknanya semua kaum muslimin selain para pemimpin pembesarnya. Al-makna al-ijmali, makna secara global. Hadzal hadith, hadith ini azimus sya'n, merupakan hadith yang agung. Wa min jawami'i kalimir rasul al-karim sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk dari kalimat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencakup. Wa alaihi madarul Islam, dan pada hadis inilah perputaran Islam, agama Islam berjalan dari perputaran hadis ini. Semuanya termasuk ya, dari semua yang ada pada Islam ya, termasuk pada hadis ini. Law amila afradul muslimin wa jama'atuhum bima tadammanahu min ma'anin nasihah lanalu sa'adatad dunya wal akhirah. Kalaulah person-person dari kaum muslimin dan jamaah mereka mengamalkan apa yang dikandung oleh makna-makna nasihat, tentu mereka akan bahagia di dunia dan di akhirat. Wala'ashu ukhuwatan mutahabbin, tentu mereka akan hidup dengan berukhuwah, saling mencintai, saling menyayangi. Tajma'uhum aqidatan aqidatun wahidatun, mereka akan dikumpulkan dalam akidah yang satu. Warayatun wahidatun, bendera yang satu. Wa manhajun wahidun, dan manhaj yang satu. Lihayatihim, bagi kehidupan mereka. Sekarang kita akan jelaskan nasihat lillah, nasihat untuk Allah, nasihat milik Allah. Apa maknanya? Makna al-imanu bihi subhanahu wa ta'ala, maknanya adalah beriman kepadanya subhanahu wa ta'ala. Wa bikulli ma warada fil kitabi was sunnah, dan beriman terhadap apa yang datang di dalam Alkitab, As-Sunnah, Al-Quran dan As-Sunnah dan hadis Nabi SAW. Min asma'ihil husna, dari nama-namanya yang indah. Wa sifatihil ulia, dan sifat-sifatnya yang tinggi. Imanan haqqan sadiqan, dengan keimanan yang benar, jujur. Min ghairi tashbihin, tanpa menyerupakan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Menyerupakan, misal Allah subhanahu wa ta'ala katakan, Nabi SAW katakan, yanzilu rabbuna, Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Tidak boleh seseorang menyerupakan turunnya Allah dengan turunnya dia. Tidak boleh. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengannya. Wala ta'til, dan tidak meniadakan. Meniadakan sifat. Tidak boleh kita meniadakan sifat bagi Allah. Ya, kita manusia saja ini punya sifat. Masa Allah subhanahu wa ta'ala ditiadakan sifatnya. Ada tidak kelompok yang seperti ini? Ada. Waalaikumsalam. Maka kita kaum muslimin tidak boleh meniadakan sifat. Wala tahrif, dan menyelewengkan maknanya. Tidak boleh menyelewengkan makna. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Bal yadahu mabsutatan, tangan Allah keduanya terbentang. Tidak boleh kita tahrif. Tidak boleh kita selewengkan. Oh, tangan ini maknanya kekuatan. Bukan tangan. Kalau Allah punya tangan, berarti sama dengan makhluknya. Berarti tangan ini maknanya kekuatan. Ini keliru. Tangan kita katakan. Apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, itulah yang kita sebutkan. Yadan maknanya kedua tangan. Nah, yang jadi masalah, tidak boleh menyerupakan tangan Allah dengan tangan makhluk. Ini yang jadi masalah. Tangan kita tetapkan, Allah memiliki tangan, tetapi tidak boleh kita serupakan dengan makhluk. Tidak boleh kita menafikan Allah memiliki tangan, karena Allah menetapkan dalam Al-Quran bahwa dia memiliki tangan. Tidak boleh kita tahrif, kita selewengkan dengan makna yang lain. Beriman ala haqiqatihi, sesuai dengan hakikatnya, sesuai dengan maknanya. Adapun kaifiyahnya, bentuknya, tata caranya, kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tamtsil, dan tidak mempermisalkan. Ala asas yang demikian ini dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, laisa kamitslihi syai'un, surat Asy-Syu'ara ya, ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Wa was-sami'ul basir, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Demikian pula di antara makna nasihat untuk Allah, ifraduhu wahdahu subhanahu bil ibadah, mengesakan Allah semata dalam ibadah. Wa nafyu syirki anhu, menafikan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal qiyam bi ta'atihi, mengerjakan ketaatan kepadanya. Wajtinab maksiatihi, dan menjauhi kemaksiatan kepadanya. Wal hubbi fihi wal bughdi fihi, cinta dan benci karena Allah. Wa mualati man ata'ahu, berloyalitas kepada orang yang mentaatinya. Wa munabaghati man asahu, dan menjauhi orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Wa jihadi man kafara bihi, dan berjihad melawan orang-orang yang kufur kepadanya. Nah, jihad dengan senjata. Namun kalau jihad dengan senjata ini harus mendapat izin dari pemerintah. Bahkan bersama pemerintah muslim kita berjihad. Tidak boleh kita sembarangan berjihad. Ya, asal terlihat ada orang kafir di jalan, kita bunuh. Kenapa? Karena ini kafir, harus kita jihadi. Ini keliru. Ya, berdosa. Seperti itu. Tidak semua kafir itu diperangi. yang berhak diperangi itu adalah kafir harbi, kafir yang mengumumkan peperangan. Wal-i'tirafi bi ni'matihi, mengakui kenikmatannya. Wa syukrihi, bersyukur alaiha atas nikmat tersebut. Wal-ikhlasi fi jami'il umuri lahu, dan ikhlas dalam segala urusan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini maknanya nasihatulillah. Jadi nasihat milik Allah itu bukan maksudnya kita menasihati Allah, bukan. Jangan sampai keliru dalam memahami. Maknanya ya, ketika seorang beriman kepada Allah dengan segala apa yang datang di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ini maknanya nasihat untuk Allah. Wa amman nasihatu li kitabihi, adapun nasihat untuk kitabnya. Fal imanu bi annahu kalamullah munazzalun minhu ghairu makhluqin. Kita harus beriman bahwa kitab Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah kalamullah yang turun darinya ghairu makhluk, bukan makhluk. Wa annahu la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi, dan tidak ada kebatilan di hadapannya. Wala min khalfihi, dan tidak pula di belakangnya. Law istama'atil jinnu wal insu, kalaulah jin dan manusia berkumpul. La ya'tu nabi mithlihi, mereka tidak akan bisa mendatangkan yang semisal dengannya. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, walaupun sebagian mereka dengan sebagian yang lain saling membantu. Tidak ada yang bisa mendatangkan semisal Al-Qur'an. Wala bi'usyur sur min mithlihi, sepersepuluh dari yang semisalnya tidak. Wala bisuratin min mithlihi, dengan satu surat dari yang semisalnya juga tidak bisa. Sepersepuluh surat tidak bisa. Satu surat tidak bisa. Tidak ada yang bisa menyamai Al-Qur'an. Thumma ta'zimuhum wa tilawatuhu haqqa tilawatihi. Kemudian mengagungkannya. Mengagungkan Al-Qur'an. Bagaimana mengagungkan Al-Qur'an itu? Mengamalkannya, menghafalnya, memuliakannya. Wa tilawatuhu, dan membacanya. Haqqa tilawatihi, dengan bacaan yang bagus. Dengan sebenar-benarnya, bukan asal baca. Kadang muncul rasa bosan membaca, rasanya ingin cepat selesai. Nah, tidak seperti itu. Bagaimana bacaan Al-Quran yang baik itu? Bacaan Al-Quran yang baik itu seseorang berlezat-lezat, bernikmat-nikmat membacanya. Bukan ya, hammuhu an-nihayah. Bukan tujuannya itu selesai. Kapan ini selesai? Kalau itu tidak berlezat-lezat membacanya. Dihayati ayat per ayatnya. Dibaca dengan bacaan yang bagus. Diberikan hak-haknya, tajwidnya. Itu membaca Al-Quran yang benar. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan di dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, dan ini lafal Al-Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, al-mahir bil Quran ma'a safaratil kiramil bararah. Orang yang membaca Al-Quran dengan mahir, dia bersama malaikat yang didekatkan. Walladhi yaqra'ul Quran wayatata'u, orang yang membaca Al-Quran dan dia terbata-bata, wa huwa alaihi syaqqun, dan dia merasa berat, lahu ajron, dia tetap mendapat pahala, dua pahalanya. Berat, terbata-bata, tetap dapat pahala. Mahir, pahalanya lebih besar. Masya Allah, tidak akan rugi kalau kita membaca Al-Quran. Kalau kita menikmati membaca Al-Quran. Walaupun terbata-bata membacanya berat, tapi kan kita ada majelis ilmu di sini. Bisa belajar, ada pelajaran tahsin. Walhamdulillah, nikmat semuanya. Sembari kita belajar, sembari kita tetap terus membaca. Wa tahsinuha, dan membaguskan bacaan ketika membacanya, membaguskan suara ketika membacanya. Kadang kita sedih lihat orang-orang yang pandai bernyanyi, suaranya bagus. Alangkah baiknya kalau suara mereka itu digunakan untuk Al-Quran. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau yang mengatakan laisa minna man lam yatawanna bil Quran? Bukan dari kami orang yang tidak membaguskan suaranya ketika membaca Al-Quran. Menunjukkan, ditekankan sekali, ya, membaguskan suara dalam membaca Al-Quran. Wal khusyu' indaha khusyu', ketika membaca Al-Quran menghayati huruf per hurufnya, kalimat per kalimatnya. Wa iqamatu hurufihi inda tilawah, ketika membacanya menegakkan hak-hak hurufnya. Yang hames dibaca hames, yang jahar dibaca jahar. Makhrajnya tidak lupa. Ya. Jangan disamakan antara huruf za dengan huruf la. Jelas berbeda. Karena banyak orang Indonesia ini yang tidak menegakkan huruf per hurufnya. Huruf la sama dengan za. Ini keliru. Makanya perlu belajar. Huruf tha yang letaknya ujung lidah dengan ujung dua gigi seri atas sama dengan huruf sin, sa. Ini jelas berbeda. Nah, dari mana kita bisa mengetahui itu? Dari belajar tentunya. Kalau tidak belajar, ya tidak tahu kita. Ilmu itu didapat dengan belajar, bukan dengan turun-temurun. Misal bapaknya ustaz, anaknya pasti ustaz, belum tentu. Kalau anaknya belajar sungguh-sungguh, insya Allah dia bisa mengamalkan ilmunya. Tapi kalau anaknya tidak belajar, malas, ya, apa yang akan diharap? Nah, belajar. Innamal ilmu bita'allum. Ilmu itu didapat dengan belajar. Wadzabu anhu. Demikian pula di antara nasihat terhadap kitabullah, membelanya. Biraddi ta'wilil muharribin wa tahrifil ghalibin wa tahrifil ghalin wa tihalil mubtilin. Membelanya dengan menerangkan kebatilan-kebatilan orang-orang yang munharif, yang muharribin, yang mentahrifnya, yang mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki tangan atau yang semisal itu. Dibantah, dijelaskan yang benar. Allah memiliki tangan, dalilnya bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. La nanti serupa dengan makhluk, tidak. Allah katakan dalam ayat yang lain, laisa kamitsli syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Allah memiliki tangan, makhluk juga memiliki tangan, tetapi tidak sama tangan Allah dengan tangan makhluk. Beda jelas. Yang sesama makhluk saja itu banyak perbedaan. Tangan anak kecil dengan tangan dewasa. Tangan manusia dengan tangan gajah. Sama enggak? Tangan manusia dengan tangan gajah. Iya, beda. Besaran tangan? Tangan gajah. Itu makhluk dengan makhluk. Ya, berbeda. Apalagi, subhanallah, kalau Allah mau disamakan. Ya. Ta'alallah amma yakulun. Tidak sama Allah dengan makhluk. Jelas berbeda. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Bukan berarti Allah tidak memiliki sifat. Tidak, Allah memiliki sifat. Buktinya Allah katakan dalam ayat yang setelahnya, wa huwa sami'ul basir. Dia maha mendengar lagi maha melihat. Berarti dia memiliki sifat. Maha mendengar dan maha melihat. Mendengarnya Allah dengan mendengarnya makhluk. Jelas berbeda. Lah kita manusia ada batas dinding saja sudah tidak bisa dengar lagi. Allah subhanahu wa ta'ala pendengarannya maha luas. Bahkan janin yang ada di dalam perut ibunya Allah mengetahui. Bahkan seseorang ketika berbisik-bisik Allah mendengar. Sangat luas pendengaran Allah. Demikian juga penglihatan Allah. Kalau kita, kalau sudah jaraknya jauh, itu sudah samar-samar. Ini benar sianu atau tidak? Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat. Janin yang ada di dalam perut ibunya Allah melihat. tidaklah daun yang jatuh, Allah melihat. Semuanya Allah lihat. Tidaklah kita bersembunyi di dalam batu. Batu itu susah orang mengetahui kalau sudah bersembunyi di dalam batu. Sangat tertutup. Allah mengetahui. Beda dengan manusia. Beda dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai. Allah punya sifat. Tapi tidak ada yang serupa dengan Allah satu. Wa tasdiqu bima fihi. Dan membenarkan. Nah ini tidak lupa. Seseorang hendaknya membenarkan apa yang ada dalam Al-Quran. Wal-wukuf ma'ah kami, mengamalkan hukum-hukumnya. Watafahum ulumihi wa ahkamihi, memahami ilmu-ilmunya, hukum-hukumnya, dan yang semisalnya. Hududihi, batasan-batasannya. Wal-i'tibar mawa'idhihi, mengambil ibrah, mengambil pelajaran dengan Al-Quran. Watafakkur fi ajaibihi, dan memikirkan keajaiban-keajaibannya. Al-Quran itu menenangkan hati, menenteramkan hati. Wal amal bihukmihi, beramal dengan hukumnya. Wa taslim, dan menerima terhadap Al-Quran. Dan membahas nasikh mansukhnya. Ini ayat ini nasikh, menghapus. Ini ayat ini dihapus. Ini perlu kita pahami. Karena ada ayat di dalam Al-Quran itu yang hukumnya dihapus. Ayatnya tetap. Kita tetap mendapat pahala dalam membacanya. Tetapi hukumnya dihapus. Hukumnya dihapus. Tidak berlaku hukumnya. Tidak diamalkan. Tetapi dalam membacanya tetap mendapat pahala. Ya. Seperti contoh ayat tentang pengharaman khamr. Itu ada beberapa tahapan disebutkan dalam Al-Quran. Di antaranya adalah ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendekati salat dalam keadaan kalian mabuk. Berarti kan yang dipahami dari ayat ini, kalau mau salat ya, jangan dalam keadaan mabuk. Berarti di luar sholat masih dibolehkan. Ketika itu khamr. Nah di ayat yang terakhir di Al-Ma'idah, Allah haramkan secara keseluruhan khamr. Nah yang tadi yang saya baca di awal itu An-Nisa. Nah yang An-Nisa ini tidak diamalkan lagi hukumnya. Tetapi tetap mendapat pahala ketika membacanya. Nah ini perlu kita mempelajari nasikh, mansukh. Di mana mempelajari ini? Di pembahasan usul fikih. Nah kalau mau beranjak ke usul fikih, itu sebelumnya kita harus menguasai bahasa Arab terlebih dahulu. Bahasa Arab. Belajar bahasa Arab dulu. Luas memang Masya Allah ilmu ini. Bahasa Arab aja kadang Masya Allah. Susah paham. Berkali-kali kadang memahaminya. Masya Allah. Nah, itu perlu kita belajar. Nah, kapan saya bisanya bahasa Arab? Insya Allah bisa. Kalau kita terus belajar. Kalau kita terus belajar, insya Allah bisa. Yang bikin gak bisa itu, kalau kita mundur. Kalau kita gak belajar lagi. Ya bagaimana bisa? Kita gak belajar lagi. Ilmu itu gak mungkin didapat dengan turun-temurun, menurunkan. Tidak, ilmu itu dengan belajar. Kita akan bisa itu kapan? Ketika kita belajar. Dan kita belajar bahasa Arab merasa sulit. Ya namanya belajar sulit. Kalau kita sudah mudah ya enggak ngajar lagi, enggak belajar lagi kita udah ngajar. Ya kan? Iya. Jadi jangan menganggap sulit sehingga ditinggalkan. Nah, kalau kita mau berpikiran kapan kita bisanya belajar bahasa Arab ini? Kapan saya bisanya nih baca kitab? Kapan kita bisanya nih memahami ya? Kalau kita belajar. Kalau kita terus belajar, insya Allah kita akan bisa. Berapa lama? Terus. Jangan dipikirkan waktunya. Itu yang membuat orang jenuh belajar itu. Karena dia memikirkan kapan bisa. Tapi dia sendiri santai. Tidak mau belajar dengan sungguh-sungguh. wa nashri ulumihi, dan menyebarkan ilmu-ilmu Al-Qur'an, wa du'a ilaihi, dan mendakwahkan Al-Qur'an. Ini makna nasihat terhadap Al-Qur'an. Nasihat terhadap kitabullah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, nasihat kepada Rasulullah dan imam kaum muslimin. Kita cukupkan sampai di sini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan di sini, kita baca satu persatu. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Hukum mencium tangan kedua orang tua, apakah termasuk perbuatan ghulu? Ini pernah ditanyakan kepada Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullahu taala dengan pertanyaan yang terekam di dalam Nurun al-Darb. Beliau ditanya, hal yajuzu takbilul yadain lil walidain wa ghairihim? Apakah boleh mencium tangan, kedua orang tua dan selain mereka? Kata beliau rahimahullahu ta'ala, tarkuhu ahsan, lebih baik ditinggalkan. At-takbil baina ainaihi ahsan. Kalau mau mencium, yang lebih baik mencium di antara kedua matanya. Ini apa nih bahasa kitanya? Ini. Yang terletak di antara kedua matanya. Kalau kening itu ke atas lagi. Ini di antara kedua mata. Wa in qabbala yadai walidayhi fala haraj. Tetapi kalaupun dia mencium kedua tangan orang tuanya atau mencium tangan orang tuanya, tidak mengapa. Lakin kaunuhu yuqabbilu baina ainaihi. Namun yang lebih baik tadi mencium antara kedua matanya, yakni kedua alis tadi yang dekat kening itu. Wa hakadha asy-syekh al-kabir baina ainaihi, demikian pula orang tua di antara kedua matanya, aw ala ra'sihi, atau di kepalanya. Labas, tidak mengapa. Nah, ini biasa memang orang Arab seperti ini. Kalau cium tangan itu benar-benar cium gitu. Ya, ini dari mulutnya keluar suara. Enggak kayak kita kalau salaman itu kadang tangan orang diletakkan di pipi. Kadang tangan orang diletakkan di kepala, kemudian kepala kita nunduk. Tidak, kalau mencium betul-betul mencium. Mencium tangan, mencium kepala, mencium tadi ya di antara kedua mata. Bahkan dari masyayikh, dari ulama sering kita dapati seperti itu kan, seperti Syekh Abdurrahman itu waktu saya di Yaman itu. Saya sering lihat orang tiba-tiba datang menemui beliau, kemudian langsung mencium, mencium kepalanya. Syekh Yasin Al-Adani. Dicium kepalanya. Itu sebagai bentuk pemuliaan. Tidak mengapa, kata beliau di sini. Wa in iktafa bil musafahah fala ba's. Kalau dia mencukupkan dengan salaman, tidak mengapa juga. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam rubbama qabbalu yadahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dicium tangannya oleh para sahabat. Wa rubbama qabbalu ra'sahu. Terkadang dicium kepalanya. Rubbama qabbalu rijlahu, atau bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dicium kakinya oleh para sahabat. Li'annahu la yuqasu bi ghairihi. Namun ini tidak boleh dikiaskan kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakin al-ghalib ma'as sahabah al-musafahah, tetapi yang sering Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat itu bersalaman. Al-ghalib ma'as sahabah kanu yusafihuna alaihi salatu wassalam. Yang sering itu dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersalaman. Wa thabata anhu anna sallallahu alaihi wasallam, dan disebutkan dalam riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana idza dakhalat alaihi ibnatuhu, apabila putri beliau Fatimah masuk menemui beliau. Qama ilaiha, beliau berdiri menyambutnya. Wa qabbalaha, dan beliau mencium anaknya. Mencium putrinya. Wa akhadha biyadiha, beliau mengambil tangannya. Idza wakalat, dan Fatimah idza dakhala 'alaiha abuha, apabila ayahnya masuk menemuinya, qamat ilaihi wa qabbalathu, Fatimah berdiri dan mencium ayahnya. Wa akhadhat biyadihi, mengambil tangannya. Wa ajlasathu makanaha, dan mendudukkannya di tempatnya, yang tempat Fatimah. Fal amru fi hadza wasi', urusan ini gampang, boleh semuanya, tidak mengapa. Lakin al-afdal indal liqa al-musafahah, mencium tangan boleh, mencium kepala boleh, namun yang afdal adalah bersalaman. Cukup bersalaman dengan kedua orang tua. Yaqulu Anas radhiyallahu anhu, adapun mencium kaki, ya afwan, kalau mencium kaki itu lebih mendekat ke sujud, sebaiknya dihindari, karena sujud itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang dinukil oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz ini hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh dikiaskan kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau berbeda dengan yang lainnya. Karena ada hadis yang menyebutkan, "Lau kuntu amiran an yasjuda ahadun li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau aku akan memerintahkan seseorang sujud dengan orang lain, tentu yang sangat pantas seorang istri sujud kepada suaminya. Berarti tidak boleh sujud kepada orang lain. Gitu. Intinya kalau salaman, cium tangan boleh. Cium kepala boleh. Yang di antara kedua mata juga boleh. Namun yang afdal kata Syekh adalah bersalaman. Anas radhiyallahu anhu berkata, "Kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza talaqaw tasafahu." Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mereka bertemu, mereka bersalaman. "Wa idza qadimu min safar ta'anaku." Kalau mereka bertemu dari safar, baru pulang safar, mereka bermu'anaqah. Mu'anaqah itu leher ketemu leher. Dari unuk. Mu'anaqah itu dari unuk leher. Apa bahasa kita nyari mu'anaqah? Tidak ada bahasa kita yang ini. Merangkul. Dibilang merangkul. Mu'anaqah itu ya kita salaman, setelah itu leher kita kena leher orang lain. Itu yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum orang yang tidak menjawab azan? Tidak berdosa, karena azan itu sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memang beliau bersabda, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul." Ucapkanlah semisal yang diucapkannya. Namun dalam kesempatan lain Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar suara azan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Alal fitrah." Alal fitrah, di atas fitrah. Berarti di sini muslim di sini. Dan tidak dinukil di situ bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab azan. Ini menunjukkan menjawab azan hukumnya sunnah. Karena pernah dinukil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab azan dan beliau mengucapkan alal fitrah. Apa benar jika tidak menjawab azan dia akan meninggal dalam keadaan non husnul khatimah? Insyaallah ada nonnya ya. Tidak husnul khatimah, wallahu a'lam. Tidak benar, karena menjawab azan hukumnya sunnah. Dijawab mendapat pahala, tidak menjawab tidak berdosa. Berdasarkan penjelasan tadi. Apa ustaz izin bertanya? Boleh. Di dalam QS, di dalam surah Al-Ma'idah mungkin ya. Daripada sulit-sulit QS, tulis saja surah, kan pendek juga. Surah Al-Ma'idah ayat ke-44 dengan artinya, "Dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit." Makna terjemahan ayat itu maknanya apa Ustaz? Dan QS Al-Ma'idah ayat ke-45 maksud dengan terjemahnya itu apa Ustaz? Diulang lagi. Ini sebatas yang anak ingat pernah ya pertanyaan ini. Tapi tidak apa-apa, kita ulang lagi. Kita nukilkan lagi penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala yang menjelaskan surah Al-Maidah ayat ke-44. Beliau ditanya tentang tafsir, wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Jangan kalian membeli ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Jangan kalian menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Itu maksudnya. Kata Syekh rahimahullah, makna ayatil karimati, makna ayat yang mulia ini, faminan nas allazina a'tahumullahu al-'ilm, di antara manusia ada yang Allah berikan ilmu, bi ayatihi, dengan ayat-ayatnya. Man yashtari thamanan qalila, ada yang menukarnya dengan harga yang sedikit. Bi hadhil ayat, dengan ayat-ayat ini. Bagaimana cara dia menukarnya dengan harga yang sedikit itu? An yuhabun nas fi dinillah, dia basa-basi kepada manusia dalam agama Allah. Min ajli dunia, karena kepentingan dunia. Dia gunakan ilmunya untuk kepentingan dunia. Au yuhafiz ala al-baqa, au yuhafiz ala baqa'i jah wa ru'asa wa ri'asatihi min ajli dunia. Dia menjaga kepemimpinannya, menjaga jabatannya, kedudukannya min ajli dunia, karena dunia. Wa yad'u dinallah, dia tinggalkan agama Allah. Masalan, contoh kata Syekh rahimahullah ta'ala, contohnya yakunu hunaka alim, di sana ada seorang alim, yu'allim alim ya'lam anna hadha syekh haram, dia mengetahui bahwa urusan ini hukumnya haram, lakin la yakul, tapi dia tidak mengatakan haram kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kenapa? Yuhsha, ya dia takut. Amnal amah tansarifu anhu, orang-orang awam nanti akan lari darinya. Orang-orang akan lari darinya. Akhirnya yang hukumnya haram dia katakan halal, halal, halal. Halal. Tujuannya apa? Supaya orang tetap bersama dia. Itu kurang lebih maknanya dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Kesimpulannya, makna ayat ini, seseorang mempertahankan kedudukannya, kepemimpinannya, mempertahankan dunianya demi dunia, dan mengorbankan ilmu, meninggalkan agamanya, berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu, karena dunia, karena dia ingin mendapatkan dunia. Nas'alullah salamata wal afiyah. Semoga Allah menjaga kita semua. Pertanyaan kedua, Ustaz, manakah yang lebih diutamakan antara kewajiban kepada orang tua dengan suami? Sementara ibu saya tinggal berdekatan rumah dengan saya, sementara ibu sedang keadaan sakit dan butuh perawatan, terkadang saya lebih memperhatikan ibu daripada suami saya. Alhamdulillah, suami saya sangat pengertian. Ya sudah kalau suaminya mengerti. Iya. Tapi kadang saya merasa bersalah atau berdosa. Mohon nasihatnya Ustaz. Mana kalau kita mau bicara, mana yang lebih dulu, suami atau orang tua? Suami. Suami lebih wajib. Suami harus dikedepankan. Rasulullah SAW berkata, sebagaimana tadi yang telah kita sebutkan, lau kuntu amiran an yasjuda ahadun li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalaulah boleh seseorang sujud dengan orang lain, tentu akan aku perintahkan istri sujud kepada suami, li'iwami haqihi, karena betapa besarnya hak suami. Dalam kesempatan lain Nabi SAW bersabda, suamimu itu huwa jannatuki wa naruki, surgamu dan nerakamu. Kalau engkau taat kepadanya, engkau masuk surga. Kalau engkau durhaka kepadanya, menghibahinya, merendahkannya, menjatuhkannya, engkau akan diancam dengan neraka. Suami lebih dikedepankan. Itu kalau kita berbicara dalam hal ini secara umum. Namun yang disebutkan dalam pertanyaan ini, ya bagus kalau suaminya pengertian, enggak apa-apa, uruslah ibu, biar saya alhamdulillah bisa nyuci sendiri, saya bisa masak mungkin. Atau biarlah pagi-pagi enggak dibikinin kopi, enggak dibikinin teh, saya bisa bikin sendiri. Ini suami yang bagus. Izar ya, mengutamakan ibunya daripada dia. Nah, namun kalau misalkan suami mengatakan kamu harus bersama saya, ibunya dikurangi. Nah, wajib bagi wanita untuk taat. Walhamdulillah kalau ketemu suami seperti ini. Ini namanya suami sangat pengertian sebagaimana dinukil oleh penanya. Ya. Jadi kalau mau bicara mana yang lebih, suami lebih dari orang tua. Tapi kalau suami seperti ini mengizinkan, tidak mengapa, berarti suami ikut ta'awun alal birri wa taqwa, dalam kebaikan dan ketakwaan. Mudah-mudahan bernilai pahala untuk si penanya dan suaminya. Bismillah, Ustaz izin bertanya. Ada seorang pasien yang hamil. Pasien tersebut sudah memeriksa kehamilannya ke beberapa dokter kandungan. Dan kandungannya dianggap tidak berkembang. Jika kehamilannya diteruskan, maka akan terlahir cacat atau enggak berumur panjang. Bagaimana tanggapan menurut syariat? Apakah harus dikeluarkan atau dilanjutkan kehamilannya? Karena kehidupan apa ini? Hamu. Kehidupan apa ini? Gak tahu nih yang terakhir. Kalau memang seperti ini, mungkin kandungannya dianggap nanti kalau lahir cacat atau gak berumur panjang. Yang penting kan masih lahir. Cacat atau gak umur panjang itu kan di waktu istiqbal, waktu yang akan datang. Waktu istiqbal yang akan datang itu bukan urusan kita. Itu bukan urusan kita, urusan Allah Subhanahu wa taala. Diponis kalau lahir ini cacat. Emang kenapa? Kalau anak itu cacat, emang kita enggak boleh ngurus orang cacat? Bahkan berpahala. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, "Ajruki ala qadri nasabiki." Pahalamu sesuai dengan keletihanmu. Kita capek ngurusnya, pahalanya besar. Kalau dia lahir cacat, emang enggak boleh ngurus orang cacat? Selama itu masih ya dimungkinkan hidup, jangan dikukurkan, jangan dikeluarkan, biarkan, lanjutkan. Nanti kalau lahir nggak sampai umur panjang, umur bukan usia kita, bukan urusan kita. Masalah umur itu bukan urusan kita. Allah yang menentukan usia ini sampai segini itu urusan Allah. Kalau dia di kandungan sudah mati, yang meninggal, itu baru keluarkan. Nah, sudah meninggal. Tapi kalau masih hidup, kalau hanya perkiraan-perkiraan seperti ini, kalau lahir nanti cacat, kenapa kalau cacat? Gak boleh ngurus orang cacat. Bahkan berpahala anak kita kalau cacat diurus, berpahala lebih besar juga pahalanya. Kemudian kalau lahir nanti gak umur panjang, itu bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Biarkan dia lahir dulu. Kalau ternyata ketika lahir meninggal dunia, apa darullah? Ya kan? Biarkan dia lahir. Rawat semenjak dalam kandungan. Nah, ini peringatan bagi ibu hamil. Ketika hamil, jangan sembarangan makan. Jangan merasa Anda itu kuat. Jangan merasa Anda itu kuat. Sebagian dari mereka, wah, ketika hamil, makan durian entah berapa, banyak sekali durian yang dimakan. Ditanya gimana, enggak apa-apa. Hari ini makan durian, besok durian lagi. Bukannya durian itu haram, bukan. Tidak haram durian, halal. Tapi lihat porsinya. Apakah kita makan sesuai dengan porsi atau tidak? Gitu. atau ternyata berlebih yang mengakibatkan buruk untuk kandungan kita. Ternyata ketika lahir anaknya mati, meninggal di dalam. Kenapa? Ketika hamil tidak dijaga, semuanya dimakan. Yang berdampak buruk untuk kehamilan dikonsumsi. Merasa kuat. Jangan seperti itu, wahai ibu hamil. Jaga kandungan Anda. Konsumsilah yang sesuai dengan porsinya. Konsumsilah sesuai dengan yang disarankan oleh orang-orang yang ahli dalam kesehatan. Nah, jadi sebagaimana yang ditanyakan di sini, bagaimana dengan kandungannya? Dikeluarkan atau dilanjutkan? Lanjutkan. Lanjutkan. Kalau lahir dalam keadaan cacat, diurusi. Kalau lahir dalam keadaan kemudian beberapa waktu nanti pasti meninggal, gak bisa kita pastikan. Gak bisa. Itu urusan Allah. Ini juga lahir dalam keadaan cacat. Bisa jadi lahir ternyata tidak cacat. Allah yang maha berkehendak. Kita manusia ini hanya bisa memperkirakan. Wallahu a'lam bishawab. Selama masih ada nyawanya, ya, lahir. Teruskan. Teruskan kehamilan itu. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya pendek ya, tapi jawabannya lumayan. Apakah masih mahram antara suamiku dan bibiku, adik ayahku? Mohon untuk sebutkan urutan mahram untuk laki-laki dan untuk perempuan, ustaz. Titik, titik, titik. Panjang ini jawabannya ya. Kalau kita mau lihat yang mahram, itu di dalam surah An-Nisa ayat yang ke 22 ayat yang ke 23 24. Di situ disebutkan secara umum, disebutkan banyak ya, maksudnya secara umum ini disebutkan yang banyak disebutkan di sini. Ayat ke 23 24. Apa adapun yang ditanyakan, apakah suamiku mahram dengan bibiku? Jelas tidak mahram karena tidak ada hubungan suami ya dengan bibi si perempuan, tidak mahram karena tidak ada hubungannya. Apa hubungannya? Hubungan nasab tidak, hubungan musyawarah pernikahan juga tidak, hubungan sepersusuan juga tidak. Jadi diringkas oleh para ulama, yang namanya mahram itu ada tiga. Ada tiga. Yang pertama dengan sebab nasab, seperti seorang ayah, ibu, adik, kakak, kandung semuanya, paman, ini dengan sebab nasab. Dengan sebab nasab. Kemudian yang kedua dengan sebab musoharoh. Musoharoh itu ikatan pernikahan. Seorang suami menikahi seorang wanita, jadi ayahnya menjadi mahram bagi wanita tersebut karena ikatan pernikahan. Yang ketiga karena ikatan susuan. Misal seorang anak menyusu kepada seorang wanita yang sedang menyusui. Anak itu masih di usia menyusui, di bawah 2 tahun atau 2 tahun kurang. Maka mahram sampai besar dan dia seperti anaknya kepada semua yang menyusuinya. Semua keluarga wanita yang menyusuinya dan suaminya mahram, menyebar kemana-mana seperti anaknya. Adapun yang menyusui ke yang disusui, ini tidak menyebar, cukup ke yang disusui saja. Inilah tiga sebab mahram. Yang pertama karena sebab nasab, yang kedua karena sebab musyawarah, ikatan pernikahan seperti menantu dan mertua. Yang ketiga karena sebab susuan. Inilah ringkasnya. Di dalam surah An-Nisa ayat ke 23-24 Allah jelaskan dengan panjang lebar di sini. Harimat alaikum ummahatukum, haram bagi kalian menikahi ibu-ibu kalian. Ibu di sini ibu sampai ke atas. Ibu, nenek, terus dan seterusnya. Wabana tukum, anak-anak perempuan kalian, anak di sini sampai terus ke bawah, anak, cucu, cicit, apalagi seterusnya. wa akhawatukum, haram bagi kalian menikahi saudari-saudari kalian. Saudari-saudari sini maksudnya saudari kandung dan saudari sebapak atau seibu. Wa ammatukum, bibi-bibi kalian, wa khalatukum, bibi baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu. Wa banatul akhi, haram bagi kalian menikahi keponakan dari saudara laki-laki dan dari saudara perempuan. Wa ummahatul lad wa ummahatukum allati ardha'nakum, dan ibu-ibu yang menyusui kalian. Ini haram bagi kalian menikahi. Wa akhawatukum minar rada'ah, dan saudari kalian sepersusuan. Ya, ini misal seorang anak menyusu dengan seorang ibu di masa kecilnya. Nah, anak dari seorang ibu yang perempuan ini marah kepada anak tadi yang menyusu, yang laki-laki. Wa ummahatun nisa'ikum, ibu-ibu istri kalian, yakni mertua. Wa raba'ibukum, dan anak bawaan. Anak bawaan dari istri. Allati fi hujurikum, yang dalam asuhan kalian. Min nisa'ikum, allati dakhaltum bihin, yang kalian telah masuk melakukan hubungan dengannya. Robibah, robibah ini anak bawaan istri. Misal seorang laki-laki menikahi janda, janda punya anak perempuan. Nah, inilah janda, yang anak perempuan si janda ini robibahnya. Robibahnya sang laki-laki. Mahram atau tidak? Ya, mahram. Kalau jumhur, mayoritas ulama berpendapat mahram dengan syarat sudah masuk, sudah melakukan hubungan, itu syaratnya. Tetapi sebagian ulama ya, menyebutkan dua syarat, karena dalam ayat ini disebutkan fi hujurikum, dalam asuhan kalian. Nah, dalam asuhan kalian di sini maksudnya anak itu harus dalam asuhan, yakni semenjak kecil. Kalau robibah itu semenjak kecil bersama sang suami tadi, maka mahram sampai besar. Karena kalau masih kecil itu kan tentu dalam asuhan dia. Masih kecil diasuhnya. Tapi kalau ternyata sudah mendapati robibahnya sudah besar, sudah dewasa atau bahkan sudah bersuami, nah ini pendapat sebagian ulama tidak mahram. Jadi sebagian ulama seperti Syekh Mukbil dan yang bersama beliau, ini harus dua syaratnya. Harus berhubungan dengan ibunya, sudah berhubungan, dan harus dalam asuhan, yakni masih kecil. Namun jumhur mengatakan dalam asuhan ini keumuman, karena anak itu tetap dalam asuhan orang tua sehingga tidak diamalkan. Ini sebagian ulama, ini pendapat jumhur mayoritas ulama. Dan seterusnya bisa dilihat nanti ya, kalau ada kesempatan kita bahas secara khusus pembahasan ini. Bahas secara khusus. Kalau di sini mohon untuk disebutkan satu persatu ya, mahram laki-laki, mahram perempuan, ini berarti si penanya minta untuk dibuka kajian tentang mahram ya. Nah, nanti mudah-mudahan ada kesempatan kita bahas insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.